yang akan mendongkrak kemuliaan manusia itu sendiri. Yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala agar mereka itu mulia dan agung dalam kehidupan dunia dan terselamatkan kelak di akhirat. Allah Jalla wa'ala meminta agar manusia ini menggunakan nikmat pada jalan yang diridainya. Menggunakan nikmat-nikmat itu pada jalan yang dicintainya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka permintaan Allah subhanahu wa ta'ala atas masing-masing hambanya sebagai bentuk rasa syukur hamba kepada Allah Jalla subhanahu dan sekaligus untuk mendongkrak kemuliaan mereka dan untuk memposisikan mereka pada makhluk yang terhormat dan mulia, yaitu Allah Jalla wa'ala meminta agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan tidak pula aku menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Jalla Subhanah. Berarti segala yang terkait dengan kehidupan manusia, dari nikmat yang begitu luas, dari kesenangan, kegembiraan, ternyata satu yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Kita yang sudah mengerti ilmu, membaca Al-Quran dan membaca sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, kita bertemu dengan ayat-ayat janji dan kita bertemu dengan ayat-ayat yang terkait dengan ancaman, imbalan kebajikan. Ternyata setelah kita runut nikmat yang begitu luas diberikan oleh Allah, tugas yang begitu ringan untuk beribadah kepada Allah, ternyata tugas ini bukan untuk Allah dan kepentingan Allah Jalla wa'ala sedikitpun. Namun ternyata tugas ini untuk kemuliaan manusia. Nilai-nilai yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas ibadah ini akan dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan syukur yang dalam kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dia Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tiadalah kalian berada dalam satu nikmat sekecil apapun, apakah yang ada pada diri kita sendiri atau di luar diri kita sendiri, atau di depan kita, di belakang kita, samping kanan, yang di bawah, yang di atas, semuanya itu dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, kalau semuanya kehidupan ini terkait dengan Allah, semua nikmat yang ada pada diri kita terkait dengan Allah Jalla wa ala, berarti dia Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak semata untuk memberikan nikmat itu kepada siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Dan Allah Jalla wa'ala berhak untuk menahannya sebuah nikmat, untuk menahan sebuah nikmat atas siapa yang Allah Jalla wa'ala maukan. Dan Allah Jalla subhana yang berhak untuk mengambil nikmat itu dari siapa yang Allah Jalla wa'ala inginkan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketidakmampuannya kita untuk berbuat buat diri kita sendiri, semuanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Allah menambahnya dengan nikmat yang lain. yaitu nikmat beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Bukankah semua yang terkait dengan hidup ini dan semua yang terkait dengan perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya itu nikmat di atas nikmat hafidhani wa hafidhakumullah. Setelah kita mengkaji dan mendalami akan besarnya nikmat yang kedua ini, nikmat menjalankan syariat Allah Jalla wa'ala, nikmat barakallahu fikum melaksanakan perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala. Ternyata dengan nikmat ini Allah Jalla wa'ala menginginkan dari hambanya sedikit dari mereka yang memang pantas untuk mendapatkannya. Mayoritas tidak mendapatkan nikmat ini barakallahu fikum. Kenapa? Hafidhani wa hafidhakumullah. Sedikit orang yang mendapatkan nikmat untuk berjalan di atas perintah Allah Jalla wa'ala, meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala, itulah sunnatullah ya'azza wa jalla dalam perjalanan makhluk ini. Untuk kemudian memberitahukan bahwa yang akan menghuni surganya Allah Jalla wa'ala lebih sedikit dibanding dengan yang menghuni nerakanya Allah Jalla Jalaluh. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka di sini letaknya kita menanamkan kesyukuran yang dalam. Allahu Jalla wa'ala menggampangkan, memudahkan bagi kita untuk kemudian mematuhi apa yang Allah maukan di dalam hidup ini, melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla Subhanahu. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena kemudahan dari Allah Jalla Subhanahu, kita tidak mungkin akan bisa mendekat, apalagi membuka pintu kebaikan itu sendiri. Dan kita tidak mungkin akan bisa mengerem di saat kita berhadapan dengan kerusakan, kemaksiatan. Kita tidak mungkin akan bisa menang dalam pertarungan itu kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Limadha? Kenapa barakallahu fikum? Bahwa kita tidak mungkin akan bisa membuka ketaatan sekecil apapun kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Dan kita tidak mungkin akan bisa menyelamatkan diri kita, membebaskan diri kita dari kemaksiatan rahimani wa rahimakumullah, kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Allah telah menjawabnya dan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, bahwa ternyata dalam setiap langkah kebajikan dan setiap langkah untuk memerangi kejelekan dan kejahatan, di sana ada pihak yang tidak menerima, pihak yang tidak setuju untuk kita lurus kepada Allah Jalla wa'ala, kita lurus di atas bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pihak barakallahu fikum, kalau kita tahu pihak itu, kita akan mengatakan betapa kuat kejahatan yang akan disodorkan kepada kita, betapa manis barakallahu fikum rayuan yang akan didekatkannya kepada kita. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, di saat seseorang sanggup membuka sebuah pintu ketaatan dan bisa mengerem dirinya dari kemaksiatan, berarti itu adalah kemenangan di dalam hidup barakallahu fikum. Itu adalah kemerdekaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu adalah kemenangan dan kemerdekaan yang dicapai dan diraih dengan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. dengan bantuan dari Allah Jalla wa'ala, disebabkan karena kuatnya pihak tadi yang tidak setuju, tidak menerima, tidak rida untuk kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Kita dekat dengan kebenaran, kita dekat dengan tuntunan dan bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapakah pihak itu? Apa langkah-langkahnya? Apa yang dimaukan olehnya di dalam hidup ini? Allahu Jalla wa'ala menjelaskan, barakallahu fikum, pihak yang pertama yang tidak menerima, yang tidak setuju kita dekat dengan Allahu Jalla wa'ala, lurus dalam beragama, yaitu ternyata ada dalam susunan organ tubuh yang kita miliki. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini pihak yang pertama, yang tidak menerima dan yang tidak setuju untuk kita lurus di dalam memegang prinsip agama. Tidak setuju dan menerima untuk kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala, dekat dengan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka sudah kita sebutkan tadi, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena bantuan dari Allah Jalla subhanah, kita tidak mungkin akan bisa mendekati pintu ketaatan, apalagi bisa membukanya, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka seorang muslim dan muslimah bila menemukan dirinya ada kemudahan dan kegampangan untuk kemudian melaksanakan ketaatan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala dan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ini adalah sebuah kemenangan, barakallahu fikum. Ini adalah kemerdekaan, kemenangan yang mulia dan agung. Tentu itu adalah diperoleh dari sebuah perjuangan dan usaha dari kita sendiri. Tidak mungkin kemenangan itu akan diperoleh begitu saja. Namun ada usaha dari diri kita sendiri, barakallahu fikum, untuk menjadi orang yang menang, untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang terhormat, untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Ternyata kemenangan ini amat sangat kait, amat sangat erat hubungannya dengan usaha besar dan pengorbanan tinggi yang kita keluarkan di dalam hidup ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Setelah Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepada kita bahwa langkah kemenangan di dalam hidup itu dengan sanggupnya kita membuka pintu ketaatan, hafidhani wa hafidhakumullah, dengan sanggupnya kita melaksanakan ketaatan itu, barakallahu fikum, tinggal sekarang menjaga anugerah Allah Jalla wa'ala ini jangan sampai lepas dari diri kita. Jangan sampai gelar kemerdekaan ini kita buang begitu saja, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu kita seringkali menjerongkokkan kita, menjerumuskan kita, mengajak kita, menjatuhkan kita ke dalam kejelekan, ke dalam kerusakan, ke dalam kehancuran, ke dalam kebinasaan. Kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Maka di saat seseorang muslim dan muslimah menemukan dirinya gampang untuk menjadi orang menuju kelurusan, gampang untuk membuka ketaatan, gampang untuk mendatangi kebajikan, dan gampang untuk mewujudkan ibadah, maka ini adalah sekali lagi sebuah kemenangan di dalam hidup yang butuh untuk kita jaga dan pertahankan. Sekali lagi, bahwa ini adalah kemerdekaan dari Allah Jalla wa'ala yang harus kita perjuangkan. Rahimani wa rahimakumullah. Pihak pertama yang tidak menerima, yang tidak setuju, yang tidak rida untuk kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala, ternyata ada dalam susunan organ tubuh kita ini yang disebut dengan hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Yang kedua, makhluk yang tidak sudi dan menerima diri kita ini dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Diri kita ini barakallahu fikum bisa melaksanakan ketaatan dan kebajikan. Itulah makhluk yang diusir dari dalam surga dan dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala dan disandangkan padanya laknatullah. Dialah iblis dan bala tentaranya, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Sekali lagi barakallahu fikum, pihak yang kedua yang tidak sudi dan tidak menerima kita ini berada dalam jalan yang lurus, kita ini berada dalam jalan ridhanya Allah Jalla Subhanahu, itulah makhluk yang sudah diusir dari dalam sorga, menjadi orang yang dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala dan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Jalla Subhanahu. Iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya dari manusia dan jin barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Melihat kekuatan jahat di dalam hidup kita sendiri dan adanya dorongan dari kita barakallahu fikum, kalau kita menghitung sebuah kekuatan, kita ini tidak berdaya sesungguhnya. Kita tidak memiliki daya rahimani wa rahimakumullah untuk kemudian menghadapi lawan dari luar ini, apalagi ditopang dan didukung dengan adanya kekuatan dari diri kita sendiri. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Jalla Subhanah, kalau bukan karena bantuan dari Allah Jalla Subhanah, maka tidak mungkin kita akan bisa barakallahu fikum mengalahkannya. Tidak mungkin kita akan bisa bertarung, apalagi akan menjadi menang di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Pertolongan Allah, bantuan Allah itu merupakan sebuah nilai, itu merupakan sebuah hasil yang kita petik di saat memposisikan diri kita ini orang yang menjaga dan melindungi Allah Jalla Subhanahu. Sekali lagi barakallahu fikum, penjagaan dari Allah Jalla wa'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebuah nilai di dalam hidup. Itu adalah buah yang kita petik barakallahu fikum di dalam hidup. Tentu nilai yang kita bisa ambil dan yang buah yang kita bisa petik, ternyata itu merupakan hasil usaha kita sendiri. Dengarkan apa kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membimbing Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat ilmu. Yang pertama, dengarkan pengajaran Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Qala, ihfazillaha yahfazka. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah Jalla Subhanah, jaga perintahnya, jaga larangannya, Niscaya Allah Jalla wa'ala akan menjaga engkau. Rahimani wa rahimakumullah. Camkan baik-baik. Allah akan menjaga kita. Ternyata itu adalah sebuah nilai. Sebuah hasil yang kita akan bisa memetiknya. Dan buah yang kita akan bisa barakallahu fikum mengambilnya. Karena kita menjaga Allah Jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam menyambungkan wasiat beliau dan juga menambah pengajaran kepada Abdullah ibnu Abbas. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jaga Allah Jalla subhanahu. Niscaya engkau akan menemukannya di depan engkau. Engkau akan ditolong oleh Allah. Engkau akan dibantu oleh Allah Jalla subhanahu. Engkau akan dilindungi oleh Allah. Engkau akan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Mata ya Abdallah. Kapan wahai hamba Allah. Kita akan meraih bantuan, pertolongan, penjagaan, perlindungan dari Allah Jalla wa'ala. Di saat kita memposisikan dan menampilkan diri kita ini menjaga barakallahu fikum syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullah. Saya yakin ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang menginginkan kecuali kemenangan di dalam hidupmu. Tidak ada yang mengharapkan kecuali kemerdekaan barakallahu fikum di dalam hidup. Karena kemenangan ini kita akan bawa pada kehidupan alam barzah dan juga alam akhirat barakallahu fikum. Sebagaimana kemerdekaan di dunia ini kita akan bawa di saat kita berada di alam barzah dan juga dalam pertemuan dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus rahimani wa rahimakumullahu jami'an menang dari bantuan, menang barakallahu fikum di dalam hidup ini. Ikhwani wa akhwati, kemenangan yang kita akan raih itu seperti yang kita sebutkan, itu adalah nilai yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, jika kalian membantu agama Allah, jika kalian memperjuangkan agama Allah, niscaya Allah Jalla wa'ala akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Kata Allah Jalla subhanah. Dengarkan sekali baik-baik. Sekali lagi, baik-baik dengan kalimat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah menuntut adanya pengorbanan di dalam hidup. Allah Jalla wa'ala meminta adanya usaha berat untuk kemudian mewujudkan dan membela agama Allah Jalla wa'ala. In tansurullah. Jika kalian membela agama Allah, menolong agama Allah Jalla wa'ala, ini adalah sebuah isyarat. Jika engkau wahai hamba Allah berjuang, jikalau engkau wahai hamba Allah Jalla subhanah berkorban untuk agama Allah Jalla subhanah, maka Allah Jalla jalaluhu telah mempersiapkan pertolongan juga barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, ternyata hidup ini untuk menuju sebuah kemuliaan bukan sesuatu yang gratis disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan cuma-cuma. diberikan dengan cuma-cuma, barakallahu fikum. Tidak, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata itu harus dengan sebuah pengorbanan. Ternyata itu harus dengan sebuah perjuangan. Maka kalau ada seorang hamba, saya terus mengulangi, agar nanti saya mengajak kembali untuk melihat kehidupan salafunas salih dalam ketaatan mereka kepada Allah dan takutnya mereka untuk menyelisih sekecil apapun dari larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, saya mengulangi, barakallahu fikum. Siapapun dari kita ini, mudah dan gampang untuk membuka ketaatan dan kebajikan. Mudah dan gampang untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah dan gampang untuk berjalan di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah bahwa ini adalah kemenangan dari Allah Jalla subhanahu. Ketahuilah bahwa ini adalah sebuah kemerdekaan dari Allah Jalla wa'ala. Sebuah nilai yang tentunya sebelumnya ada pengorbanan. Kitalah yang telah berusaha untuk menumbangkan keinginan jahat hawa nafsu kita. Untuk kemudian memutuskan hubungan kejahatan dari luar dan kejahatan dari dalam ini. Dengan kita bersabar dalam ketaatan. Bersabar dalam kemaksiatan. Dari kemaksiatan. Dan bersabar dalam menerima ketentuan dan kepastian Allah Jalla wa'ala di dalam hidup, barakallahu fikum. Sehingga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kekuatan di dalam perjuangan itu. Dan dengan kekuatan dan bantuan dalam perjuangan itulah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan, membalas kemenangan dan kemerdekaan itu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Untuk kemudian saya mengajak, barakallahu fikum, ikhwani dan akhwati untuk menyalami ini, agar kita tahu bahwa tidak ada lagi nikmat yang paling besar dalam hidup kecuali nikmat berjalan mengikuti Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan prinsip apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita menemukan betapa sulitnya untuk mencari orang-orang yang benar dalam beragama. Allahu Jalla wa ala dengan kemudahan dan kegampangan, rahimani, Allahu Jalla wa ala dengan kemudahan dan kegampangan untuk kita bisa meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin di antara kita dihadapkan oleh tantangan kedua orang tuanya. Mungkin di antara kita dihadapkan dengan tantangan dari suaminya, atau mungkin tantangan dari istrinya, tantangan dari keluarganya, tantangan dari masyarakatnya, tantangan dari teman-teman dekatnya. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal menganugerahkan, barakallahu fikum, sebagaimana yang telah dianugerahkan kepada para pendahulu, generasi yang terbaik umat ini, generasi yang paling mulia umat ini, generasi, barakallahu fikum, yang terhormat umat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat kita sulit untuk menemukan orang-orang yang lurus, Allahu Jalla wa'ala memperlihatkan jalan yang lurus itu dan kemudian menggabungkan kita bersama orang-orang yang lurus untuk berjalan di atas kelurusan kepada Allahu Jalla wa'ala dan menuju surganya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat, barakallahu fikum, sulitnya kita menemukan orang-orang yang taat dan lurus dalam ketaatannya, Allahu Azza wa Jal memperlihatkan kepada kita langkah dan jalan orang-orang yang taat dan lurus dalam ketaatannya, dan Allah menggabungkan kita bersama mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka bisa seseorang berat, sulit, untuk kemudian menemukan kebenaran. Allah Jalla wa'ala menggampangkan kita untuk mengetahui kebenaran dan melihat orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Dan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan keberikutnya untuk menggabungkan diri bersama orang-orang yang benar. Barakallahu fikum. Setelah gambaran semuanya ini, kita mengatakan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Dan kalau kita mengoreksi, dan kalau kita mengkaji dan mencari tahu, ternyata inilah nikmat yang paling berharga di dalam hidup. Inilah nikmat yang paling besar. Inilah nikmat yang paling tinggi. Kalau sampai kita kepada pengetahuan bahwa ini merupakan nikmat yang paling agung, ini merupakan nikmat yang paling besar, ini merupakan nikmat yang paling tinggi, berarti kita harus melindunginya, kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya. Jangan sampai yang memberikan nikmat yaitu Allah Jalla wa'ala mencabutnya kembali dari diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Jangan sampai nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga ini dicabut oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kalaulah Allah Jalla wa'ala mencabut sebuah nikmat dari hamba, maka itu adalah kehendak Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, karena memang manusia ini lagi tidak sanggup untuk kemudian menjaga nikmat itu dan tidak sanggup untuk melindungi nikmat itu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Yang pertama. Yang kedua, kalau demikian nilai nikmat ini, nikmat berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, nikmat berpegang dengan syariatnya, berjalan di atas jalan salafun salih, adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga, maka kita tidak mungkin akan bisa menemukan dunia dan segala isinya dari kenikmatan untuk membarter nikmat ini. Barakallahu fikum. Karena tidak mungkin akan bernilai sedikit pun di hadapan nikmat ini. Yang kedua, kita tidak mungkin akan menemukan harga di dalam hidup ini untuk kita bisa melelangnya, untuk kita kemudian bisa menjualnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, untuk kemudian dengan nikmat yang besar yang kita dapat ini, saya mengajak ikhwani dan akhwati, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, untuk kemudian berangkat bersama-sama mengkaji dan mendalami tentang generasi pertama umat ini. Barakallahu fikum. Generasi setelahnya tabi'in, dan generasi setelahnya atba'ut tabi'in, agar kita sadar bahwa kita ini berada dalam kemuliaan hidup, bahwa kita ini berada dalam ketinggian derajat, dan juga kita berada dalam kemenangan dan kemerdekaan. Barakallahu fikum. Dengan nikmat ini, mari kita bersama-sama untuk mengkaji kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dan untuk kemudian kita mengetahui bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in menjaga nikmat besar yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka lindungi, mereka jaga, mereka berkorban kendati pun darah yang menjadi taruhannya mereka tuangkan untuk menjaga nikmat yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Mungkin kalau kita belum mendapatkan nikmat ini, terus kemudian kita masuk berjalan mengkaji nikmat yang telah didapatkan oleh para sahabat Nabi, mungkin kita bisa mendengar, mungkin kita bisa meneteskan air mata, namun kita tidak bisa mengatakan benar ya, seperti yang saya rasakan, seperti yang saya dapatkan, seperti yang saya alami, seperti yang saya ketahui. Namun setelah kita mengerti kalau kita ini berada dalam nikmat yang agung, berada dalam nikmat yang mulia, dengan kemuliaan nikmat ini, mari kita bersama-sama meniti atau melihat bagaimana kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, untuk kemudian menjadikan kita istiqamah, untuk kemudian kita terus semangat bertarung dan berjuang mempertahankan kemuliaan hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fama'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allahu jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim banyak bercerita tentang kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. An-Nabi alaihi salatu wassalam banyak bercerita pula tentang kehidupan generasi pertama umat ini, barakallahu fikum. Tentunya dengan kita belajar mengkaji dan mendalami sejarah yang diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk kemudian menambah istiqomahnya kita di atas jalan tersebut, untuk menambah keberanian menghadapi segala risiko dan ujian dalam menapaki sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya, di sebelah jelas kira-kira. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu jalla wa ala bercerita di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Hasyr, Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Allahu azza wa jalla menjelaskan lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari kampung halamannya dalam kondisi fakir, mereka diusir dari harta miliknya, barakallahu fikum. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dan diusir dari harta benda mereka. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, mereka siap menanggung beban penderitaan hidup. Mereka siap menanggung pesakitan hidup, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Mereka menanggung semuanya itu. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Tidak ada yang mereka inginkan, tidak ada yang mereka harapkan kecuali untuk mendapatkan karunia dari Allah jalla subhanahu. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali untuk mendapatkan ridhanya Allah jalla wa ala. Betapa tinggi tingkat keikhlasan mereka dalam memperjuangkan Allah, memperjuangkan agama Allah jalla subhanahu. Mereka diusir, mereka direndahkan, mereka dihinakan, namun mereka sanggup untuk memikul semuanya itu semata-mata mencari karunia dari Allah jalla wa ala, semata-mata mencari ridhanya Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala yang memuji mereka, Allah jalla wa ala yang menyanjung mereka, dan Allah jalla wa ala yang membongkar apa yang terdapat di dalam hati mereka dari keikhlasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Ini yang saya maksudkan. Setelah kita, saya mengajak ikhwani wa akhwati untuk mengenal bahwa kita ini berada dalam sebuah kemuliaan, berada dalam sebuah nikmat yang agung, yang tinggi dan mahal. Kita mencoba dengannya untuk kemudian mengkaji sejarah kehidupan orang-orang mulia. Semoga kita terhibur dengannya. Semoga barakallahu fikum kita mendapatkan keberanian dan kekuatan di saat kemudian tantangan hebat dan besar menghempas peraduan hidup kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah yang membongkar hati-hati mereka yang mereka inginkan dalam beban derita yang mereka maukan untuk kemudian menanggung kesusahan hidup adalah mencari karunia dari Allah Jalla wa'ala, mencari barakallahu fikum ridhonya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Fama'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah kemudian menyebutkan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian Allah menyebutkan wa yansurunallaha wa rasulahu. Yang mereka bela adalah haknya Allah Jalla subhanahu. Yang mereka bela adalah haknya Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana kepentingan mereka? Mana kepentingan saudaranya? Mana kepentingan anaknya? Mana kepentingan mereka di dalam hidup? Yang mereka bela adalah Allah Jalla subhanahu. Dan yang mereka bela adalah hak-hak Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang memuji mereka? Siapa yang membongkar yang ada di dalam hati-hati mereka? Rabbuna Jalla Subhana, Allahu Jalla wa'ala yang membongkar apa yang tersimpan di dalam dada-dada mereka. Yang mereka maukan, yang mereka inginkan adalah apa yang ada di sisi Allahu Jalla wa'ala. Yang mereka perjuangkan, yang mereka perjuangkan rahimani wa rahimakumullah adalah haknya Allahu Jalla Subhana dan hak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa tinggi tingkat keikhlasan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam menerima dan memikul amanat dan hadiah dari sisi Allah Jalla wa ala, nikmat yang agung, nikmat yang besar meniti jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falidhalika ma'asyiral ikhwah wal akhwati, kita diberitahukan oleh Allah Jalla wa ala bahwa dakwatul haqqi wa dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah wa dakwatu ahli sunnati wal jamaah dipikul oleh orang-orang yang berjiwa besar, dipikul oleh orang-orang yang menginginkan kemuliaan dari sisi Allah Jalla wa ala semata, dari sisi barakallahu fikum Allah Jalla wa ala rahimani wa rahimakumullah. Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in Allah Jalla wa ala yang bercerita barakallahu fikum kepada mereka, tentang mereka. Kemudian setelah itu Allah membongkar barakallahu fikum batiniah mereka, keikhlasan mereka. Lalu Allah Jalla wa'ala menyanjung dan memuji lahiriah dan batiniah mereka dengan mengatakan ulaika humus sadiqun. Ulaika humus sadiqun. Allah Jalla wa'ala memuji para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mengawali sejarah kemuliaan di dalam Islam, yang kemudian mengibarkan bendera kemuliaan dan kejayaan Islam itu. Allah memuji lahiriah mereka dan juga memuji batiniah mereka. Ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Batiniah mereka jujur dan lahiriah mereka dengan kejujuran. Barakallahu fikum. Fama'asyiral muslimin hafidhani wa hafidhakumullah, da'watus sunnah wa da'watus salafiyah wa da'watul haqqi wa da'watullahi azza wa jalla dipikul oleh barisan as-sadiqin, orang-orang yang jujur, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, sekali lagi saya mengingatkan segenap ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, apa yang mereka berada padanya, kita sedang berada di atasnya. Namun banyak hal yang perlu kita melakukan koreksian ulang, koreksian secara total, agar kemuliaan itu benar-benar kita dapatkan, keberkahan yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala, dengan gampang dan mudah kita memetiknya di dalam hidup ini. Barakallahu fikum, dengarkan bagaimana Allah Jalla wa'ala memuji, barakallahu fikum, generasi yang pertama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan menyebutkan liku-liku dan perjalanan hidup mereka penuh dengan ujian dan tantangan. Mereka sanggup memikulnya, mereka sanggup menerimanya, mereka sanggup menjalankannya. Dan Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang jiwa-jiwa mereka yang memikul amanat besar dari Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala telah menilai perjuangan mereka dengan menyandangkan gelar yang agung dan mulia. Ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Jujur batiniah mereka. Dan jujur pula lahiriah mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu kita berharap dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala kita bisa berakhlak seperti akhlak mereka. Kita bisa menghiasi diri kita, lahiriah dan batiniah kita, sebagaimana generasi tersebut menghiasi, barakallahu fikum, lahiriah dan batiniah mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang mereka di dalam surat Al-Fatah, terakhir surat Al-Fatah. Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita tentang kehidupan para pendahulu kita yang soleh di atas jalan ini. Muhammad adalah Rasulnya Allah. Kemudian Allah bercerita, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang yang bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ashidda'u 'alal kuffari, keras, tegas terhadap orang-orang kafir, kata Allah Jalla wa'ala. Ini adalah sifat, barakallahu fikum, kemuliaan yang Allah sandangkan kepada mereka, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ashidda'u 'alal kuffari, mereka adalah keras, tegas terhadap kekufuran dan orang-orang kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu jangan sampai, barakallahu fikum, kita menganggap bahwa keras mereka hanya kepada orang kafir, rahimani wa rahimakumullah. Segala perkara yang akan menjurus kepada kekufuran, termasuk di dalamnya kebid'ahan, adalah barid kepada kekufuran, rahimani wa rahimakumullah. Terlihat kerasnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, hafidhani wa hafidhakumullah, ashidda'u 'alal kuffar, keras tegas terhadap kekufuran dan orang-orang kafir dan segala hal tentunya yang akan menjurus kepada kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, semuanya itu akan menjurus berakhir pada kekufuran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sikapnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Disinilah barakallahu fikum letaknya. Sesuatu hal yang kita harus ketahui barakallahu fikum. Sikap al-wala' wal-bara'u. Sikap al-bara'u rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa'ala telah menyebutkan bagaimana sikap tegasnya, baroknya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terhadap barakallahu fikum kekufuran. Dan nas-nas juga telah memberitahukan kepada kita bagaimana tegasnya para sahabat Nabi terhadap barakallahu fikum kemaksiatan dan kebid'ahan rahimani wa rahimakumullah. Hal ini bisa kita mengetahui tentang setelah wafatnya Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, memerangi orang-orang yang menobatkan Musailamatul Kadzdzab sebagai Nabi, juga memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat. Bagaimana Ali tampil memerangi kaum Khawarij, kemudian bersikap tegas dan tangkas terhadap kaum Syiah Rafidah. Hafidhani wa hafidhakum Allahu jami'an. Al-bara' yang dimiliki barakallahu fikum oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Fabarakallahu fikum. Fafhamu. Faya ikhwani. Waya ikhwat. Waya akhwati. Inilah sifat yang disandangkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwati, tidak ada yang paling terganggu pertama kali dengan sikap tegas dan keras ini kecuali tahta iblis laknatullah alaihi, digoyangkan dengan sikap agung dan mulia ini, dengan sikap ingkar dan mungkar ini barakallahu fikum, merasa tergoyahkan kekuasaannya iblis laknatullah alaihi. Maka jangan heran jikalau iblis laknatullah alaihi memerangi sikap barakallahu fikum yang tegas dan tangkas ini terhadap siapapun yang menyelisihi nas dari menyelisihi Al-Quran, siapa sikap tegas dan tangkas terhadap siapapun yang menyelisihi nas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'ri wa inna kunna na'udduha ala ahdi an-nabiy alaihi salatu wassalam min al-mubiqat. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, rawal imam al-Bukhari fi sahihihi qala, sesungguhnya kalian melakukan kejelekan, kekeliruan, kesalahan kalian anggap lebih kecil dari rambut, kalian enak melaksanakannya, kalian anggap remeh dan enteng. Sementara kami, kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di masa Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, yang kecil dalam pandangan anda, kalian. Beliau berucap di hadapan tabi'in, hafidhani wa hafidhakumullah, kalian melaksanakan kesalahan, kalian anggap itu kecil bagikan rambut. Rahimani wa rahimakumullah. Sementara kami, kata Anas bin Malik, di masa Nabi menganggapnya, hal ini termasuk minal mubiqat, dari perkara yang membinasakan, perkara yang menghancurkan jiwa. Seperti itu dan demikian mungkin sudah pudar pada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya saya mengajak segenap ikhwani dan akhwati untuk kemudian menyelami kehidupan mereka. Kita banyak meninggalkan kehidupan mereka. Kita banyak meninggalkan prinsip-prinsip mereka di dalam memegang kemuliaan yang Allah Jalla wa'ala telah berikan, berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para pendahulu kita yang saleh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya semoga Allah Jalla wa Ala memberikan manfaat majlis kita ini sebagai majlis muzakarah. Kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Belum tentu yang menasihati itu akan lebih baik daripada yang dinasihati, rahimani wa rahimakumullah. Namun karena firman Allah Jalla wa Ala, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan, ingatkanlah saudara engkau, karena ingat peringatan itu akan berguna bagi kaum mukminin. Saya mengatakan melalui majlis ini bukan barakallahu fikum kemudian dipaksa untuk mengatakannya. Orang yang mengingatkan belum tentu lebih baik dari orang yang diingatkan. Namun kita bersama-sama untuk mengambil guna dan manfaat, mengambil faedah, karena peringatan itu akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, semoga saya dan segenap ikhwani dan akhwati dimasukkan dalam golongan orang yang bisa mengambil faedah dari wejangan Rabbuna Jalla Subhanahu dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi wa Ala Alihi Wasallam. Fama'asyiral ikhwa wal akhwati, Allah Jalla wa Ala telah menyebutkannya barakallahu fikum hal itu, dan bagaimana nas-nas telah dinukilkan kepada kita, bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in dalam kekeliruan yang kecil mereka anggap itu sebagai penghancur hidup mereka di masa Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah di antara kita yang kemudian takut dan ngeri jikalau dosa yang kecil bertambah dengan dosa yang kecil ditambah lagi, lalu kemudian bertumpuk menjadi dosa besar, dan dengannya lah Allah Jalla wa Ala mencabut kemuliaan ini, mencabut nikmat ini, mencabut barakallahu fikum hidayah ini. Bukankah itu kerugian besar di dalam hidup? Mungkin dunia Anda bisa memperolehnya, kedudukan dan jabatan Anda bisa menyandangnya, namun siapa lagi yang akan bisa memberikan engkau hidayah di saat Allah Jalla wa Ala mencabut hidayah barakallahu fikum dari diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengarkan bagaimana cerita Allah Jalla wa Ala tentang kehidupan para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ibnu Abi Mulaika bercerita, adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saya telah bertemu dan berjumpa dengan 30 sahabat Nabi, semuanya ada dalam posisi takut dan ngeri untuk terjatuh dengan sifat kemunafikan barakallahu fikum. Aina nahnu min haula, mana kita dengan mereka barakallahu fikum, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita mengerti kebenaran, terkadang kita melanggar konsekuensi kebenaran itu. Kita mengerti barakallahu fikum kelurusan hidup kita yang bengkok, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Aina nahnu min haula'i sahabah, mana kita dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, kulluhum yakhafu ala anfusihimun nifah. Saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi, kata Ibnu Abi Mulaika, semuanya takut dan ngeri untuk terjangkiti oleh sifat nifah, kemunafikan barakallahu fikum. Untuk lebih dekatnya, coba kita ulangi maklumat kita. Dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ayatul munafiki thalath, ayatul munafiki thalath, tanda dan ciri kemunafikan itu ada 3. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, untuk kemudian saya ulangi kembali mengingatkan maklumat kita. Sesungguhnya tanda dari kemunafikan itu ada tiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Bila dia berbicara, dia selalu berdusta. Bila dia barakallahu fikum berjanji, dia selalu ingkar janji. Dan bila dia diberikan amanah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dia berkhianat. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lakukan koreksi. Ini dari lisan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Peringatan, nasihat, wejangan akan berguna bagi orang yang beriman kepada Allah. Bukankah saya termasuk, atau apakah saya termasuk orang yang bila berbicara dia berdusta? Bila dia berjanji selalu ingkar janji? Bila dia diberikan amanat dia berkhianat? Dengan kita melakukan koreksian, kalau ternyata kita menemukan ada sifat kemunafikan ada pada diri kita, ahlan wa sahlan. Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan orang-orang yang memikul amanat ini adalah orang-orang yang shodiqun. Segera anda bertaubat kepada Allah. Segera engkau kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Segera engkau barakallahu fikum kembali ke jalan Allah. Karena orang yang melakukan kesalahan dalam kondisi dia tahu kalau ini salah, lebih berat dibanding dengan orang melakukan kesalahan dan dia tidak tahu kalau dirinya itu salah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Betapa agung dan mulianya jiwa para pemikul amanat dakwah dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sekali lagi saya mengingatkan ini. Saya tadi sudah menyebutkan, belum tentu yang duduk di majlis ini dan menyampaikan peringatan kepada kalian, kepada ikhwani wa akhwati, adalah lebih baik dari antum semuanya. Namun min babil mudzakarah, kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, agar kita tahu bahwa kita ini berada di dalam kemuliaan besar. Jangan sampai nikmat ini dicabut karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena sikap dan akhlak serta adab kita yang jelek, barakallahu fikum, tidak dihiasi sebagaimana salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Allah azza wa jalla menyebutkan, barakallahu fikum, bahwa mereka-mereka yang memikul amanat da'watu ilallahi jalla subhanahu, orang yang selalu memasang hadarul hadar, berhati-hati jangan sampai ada perkara yang akan menodai agamanya, jangan sampai ada perkara yang akan menyesatkan dirinya, barakallahu fikum. Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga ada sesuatu yang asing yang menyelisih, mereka segera ingkari, mereka segera berbuat yang terbaik padanya untuk jangan sampai, barakallahu fikum, tersebar dan menimpa yang lain. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Bagaimana Abdullah ibn Umarin radhiyallahu ta'ala an bersikap tegas dan keras terhadap, barakallahu fikum, para pengingkar takdir, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah salah satu dari sekian contoh tegas dan tangkasnya, barakallahu fikum, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam menghadapi kemungkaran dalam hidupnya. Saya ingatkan ucapan Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, salamatun nafsi la ya'diluha syai. Keselamatan diri kita ini tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Qala rahimahullah, la yadurruna, tidak membahayakan kami, antusyakkaku thiyabuna, pakaian kita ini compang-camping, tidak membahayakan kita, rahimani wa rahimakumullah. Wa la yadurruna, dan tidak membahayakan kita karena ju rasa lapar yang kita alami. Bal yadurruna, akan tetapi yang membahayakan adalah tercabutnya nikmat ini bid dunia, karena dunia, bi ardid dunia, karena secuil persoalan dunia. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, kita tidak takut kita berpakaian compang-camping, barakallahu fikum. Kita tidak takut karena ditimpa oleh kelaparan dan kemiskinan. Tetapi yang menakutkan kita, yang mengerikan kita, kata beliau, jikalau kenikmatan di atas sunnah ini dicabut dikarenakan karena secuil dunia yang kita kejar dan yang kita ingin dapatkan, betapa meruginya, barakallahu fikum, seseorang jikalau sampai nikmat besar ini dihargakan dengan dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fama'asyiral ikhwah, Allahu jalla wa ala mensifati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ruhamau bainahum asyidda'u alal kuffar, mereka keras, tegas, tangkas terhadap, barakallahu fikum, segala macam bentuk kekufuran dan yang akan menjurus kepada kekufuran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita telah belajar semuanya usul as-salasah. Saya yakin mungkin di antara ikhwanuna dan akhwati sudah menghafal kitab matan usul as-salasah. Di dalam kitab usul as-salasah, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengajak kita berangkat membahas tentang persoalan Islam. Sebelum beliau menyebutkan rukun Islam, beliau barakallahu fikum mendatangkan definisi Islam. Man sayatini, siapa yang akan menyebutkan definisi Islam? Fihi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ada. Kom, insyaallah. Hayakallah ya Ibnu Hajar. Tayyib, ha. Apa itu Islam yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad di dalam kitab Usul As-Salasah? Ha? Nasir. Hayakallah. Fadal barakallahu fiik. Aina Sa'id Abu Lupa. Sa'id mawjud ya akhwan. Ahlan wa sahlan. Ustaz Sa'id. Kum. Al-Islamu huwa. Ma huwa al-Islam? Kul barakallahu fiik. Al-Islamu huwa. Subhanallah, subhanallah. Jazakumullahu khair, akhuna Sa'id, masyaallah. Fadal barakallahu fiik. La uzakki ahadan amam Allah. Bagaimana beliau berjuang bersama kita, jazakumullahu khair. Di ma'had barakallahu fikum sumbawa. Rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullahu khair. Wa la nuzakki ahadan amam Allah, barakallahu fikum. Tayyib. Man gairuh ma'ana fi sumbawa. Wujud. Kif? Mu'ad mawjud. Aina Mu'ad? Aina hu? Ada Mu'ad? Masya Allah. Tayyib barakallahu fikum jazakumullahu khair. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mendefinisikan tentang Islam. Al-Islamu al-istislamu lillahi bittauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ati wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Faja'a ulama'una mensyarah barakallahu fikum, lalu kemudian menambahkan al-bara'atu minasyirki wal-bida'i wal-ma'asi wa ahliha rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah al-istislamu lillahi bittauhid, memasrahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan mentauhidkan Allah. Wal-inqiyadu lahu bitta'ati, patuh dan tunduk kepada Allah Jalla wa'ala dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, dan pelaku semuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengarkan definisi Islam agar kita sadar kembali bahwa ternyata Islam itu mendidik para pengikutnya untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam berbuat, ikhlas dalam berkorban semata-mata untuk Allah Jalla Subhanah. Islam mendidik para penganut dan pengikutnya untuk memiliki sikap tegas dan berjaga-jaga serta melindungi dirinya dari hal yang akan menghinakan hidupnya di dunia dan akan menghinakan hidupnya di akhirat. Melindungi dirinya dari kesyirikan, melindungi dirinya dari kebid'ahan, memelihara dirinya dari kemaksiatan, dan pelaku-pelakunya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam yang kita telah hafal definisinya, hafidhani wa hafidhakumullah, maka oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala mensifati para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dengan kata asyidda'u alal kuffari, tegas, keras, tangkas terhadap kekufuran dan segala yang terkait dengan dosa dan kemaksiatan, kebid'ahan rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sekarang barakallahu fikum, kita lakukan koreksian. Kalau kita punya sikap yang lemah terhadap kesyirikan wal'iyadu billah, terhadap kekufuran wal'iyadu billah, terhadap kebid'ahan, kemaksiatan, lemah kita bersikap padanya, maka berarti kita harus lakukan koreksian kembali. Jangan sampai dengan kelemahan kita bersikap dan mensikapinya, Allah Jalla wa'ala hancurkan dan jatuhkan kita ke dalamnya. Lalu nikmat hidayah ini dicabut oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menakutkan, itulah yang mengerikan di dalam hidup ini barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap ikhwani wa akhwati untuk mengkaji ulang salafunas salih ridwanullah alim ajma'in. Bagaimana sanjungan Allah, apa pujian Allah, dan bagaimana Allah memberikan kepada mereka sifat-sifat keagungan dan kemuliaan untuk melakukan studi perbandingan. Sudah benarkah langkah dan sikap kita ini di atas para pendahulu kita yang soleh, yang mulia, yang agung, dan telah menang di dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ma'asyiral ikhwa wal akhwati. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal, kita melangsungkan, mensifati para nabi dan para sahabat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ruhama'u bainahum. Di antara mereka menabur kasih sayang dan cinta. Menabur kasih sayang dan cinta, barakallahu fikum. Wa kana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yaqul, Ahlus sunnati a'labul khalqi wa arhamun nasi bin nasi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, yang paling berilmu tentang agama ini adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, la syakka wa la raib. Dan yang paling penyayang terhadap manusia adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Tabarakallahu fikum. Dengarkan sifat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ruhama'u bainahum. Mereka adalah penyayang. Jadi ruhama'u bainahum. Mereka penyayang, barakallahu fikum, di antara mereka. Bagaimana bentuk kasih sayang mereka? Bagaimana bentuk kasih sayang mereka, barakallahu fikum? Bagaimana bentuk ukhuwah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in? Bagaimana mereka dalam kehidupan kesehariannya? Adakah pada mereka tahasud, saling hasad menghasadi? Adakah di antara mereka, barakallahu fikum, saling jatuh menjatuhkan karena persoalan dunia? Atau persoalan, barakallahu fikum, kedudukan dan jabatan? Dengarkan tali persaudaraan, kasih dan cinta serta sayang di kalangan mereka. Allahu Jalla wa'ala bercerita pula di dalam surat Al-Hasyr, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Allahu Jalla wa'ala bercerita, dan orang-orang yang bertempat tinggal di kota Madinah, iman. Kata Allah Jalla wa'ala, walladhi natabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka senang, mereka gembira, mereka cinta terhadap orang-orang yang berhijrah ke tengah mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka berbuat apa yang dibutuhkan oleh mereka. Mereka tidak menghitung-hitung, barakallahu fikum. Padahal daripada diri mereka itu hajat padanya, mereka mengutamakan saudara mereka yang datang dan beriman kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Aina tahasudu bainahum. Mana sifat hasad yang ada di antara mereka, barakallahu fikum? Dalam persoalan dunia, selama itu adalah untuk kepentingan agama Allah Jalla wa ala, mereka saling bahu-membahu. Mereka saling tolong-menolong. Mereka bersatu, barakallahu fikum. Yang kaya membantu yang miskin. Yang berilmu mengajarkan kepada yang kurang ilmunya. Bagaimana persatuan dan persahabatan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kasih sayangnya terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang yang disucikan hati mereka. Dan lahiriah mereka oleh Allah Azza wa Jalla di atas kesucian lahiriah dan batiniah ini, mereka memikul kesusahan di dalam hidup untuk memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa agungnya dan betapa mulianya mereka, barakallahu fikum. Subhanallah. Lalu bagaimana? Apakah dengan kasih sayang ini menghalangi mereka untuk kemudian mengingkari kesalahan dan kekeliruan? La wallahi, demi Allah. Mereka orang-orang yang tegas di dalam memegang prinsip beragama dan manhaj. Mereka adalah orang-orang yang lurus. Maka siapapun yang salah dan keliru di jalannya, mereka tidak diamkan. Mereka segera mengambil langkah untuk mengingkari kekeliruan dan kesalahan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Lalu kemudian kita mendengar bagaimana sikap Abdullah ibnu Umarin sendiri terhadap putranya, barakallahu fikum. Bagaimana Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersikap terhadap Sobi ketika melihat adanya pintu-pintu penyimpangan dan penyelewengan. Tegasnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kasih sayang tidak menafikan sikap tegas yang ada di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan sikap tegas itu merupakan bentuk kasih sayang. Siapa yang mencoreng sifat tegas ketika mengingkari kemungkaran lalu dianggap itu merupakan provokasi pembecah belah, itulah iblis laknatullah alaih yang tidak suka, yang tidak senang terhadap hal ini, barakallahu fikum. Kita disuruh diam tatkala kita menemukan saudara kita yang salah, saudara kita yang keliru. Wa ya subhanallah, salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, ruhamau bainahum, mereka penyayang di antara mereka, namun mereka tidak diam dari kekeliruan dan kesalahan. Kita melihat bagaimana turunnya ayat Al-Qur'anul Karim segera mengingkari kesalahan yang terjadi di kalangan mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, seperti yang disifati oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, aqallu takallufan, orang yang paling sedikit bebannya dalam syariat. Ketika turun perintah, mereka segera berlomba-lomba untuk kemudian melaksanakan perintah. Maka segera, barakallahu fikum, segera ketika datang larangan Allah Jalla wa'ala, mereka segera meninggalkannya. Kendati pun hatinya condong, dia butuh padanya. Tidak ada dalam kehidupan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Karena Allah mengatakan, faulaikahumus sadikun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama untuk melakukan koreksian terhadap diri kita. Kita jauh dari mereka. Allah mempertemukan dengan manhaj ini dan kita berjalan di atasnya. Adakah kekeliruan yang kemudian menyelisih perjalanan salafunas salih ridwanullah alim ajma'in? Segera kita menarik diri, segera kita bertaubat, segera kita rujuk kepada al-haq, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, kasih sayang yang ada pada mereka, barakallahu fikum, tidak kemudian menghalangi mereka untuk mengingkari. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita masih mengingat di akhir kepemerintahan Ali bin Abi Talib dan di akhir kepemerintahan Uthman ibnu Affan, dan barakallahu fikum, di awal kepemerintahan Ali bin Abi Talib, 4,000 keluar, rahimani wa rahimakumullah, dari barisan kaum muslimin. Sedikit atau banyak 4,000? Ayo. Sedikit atau banyak? Hah? La syak wala raib, dihitung dari kekuatan kaum muslimin di masa itu, 4.000 itu adalah besar barakallah kita. Keluar dari barisan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullah. Namun dengarkan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak dijelaskan pada sejarah. Mereka menyesal, mereka kasihan, mereka bersedih karena ditinggal oleh 4.000 orang. Allah sama sekali. Tidak, barakallahu fikum. Mereka tidak merasa dirugikan karena keluar 4.000 orang dari barisan mereka yang mulia. Tidak merasa dirugikan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ali radhiyallahu ta'ala an sebagai khalifah, para sahabat Nabi yang menyertai Ali tidak merasa kehilangan dengan 4.000 pasukan yang keluar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum. Abdullah ibn Abbas datang ke Ali sebagai khalifah. Datang menghadap Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk kemudian mendatangi kem mereka yang 4.000 orang tersebut. Pertama, Ali radhiyallahu ta'ala an mencegah Abdullah ibn Abbasin kekhawatiran Ali terhadap pribadi Abdullah ibn Abbas. Mereka membunuhnya barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum dengan alasan. Dalam riwayat yang sahih, Abdullah ibn Abbas mendapat restu dari Ali bin Abi Talib untuk mendatangi kem mereka. Ternyata mereka adalah sedang kailulah. Tidur. Orang-orang yang takut memang untuk melanggar larangan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak? Karena bila terjatuh di dalam dosa, mereka anggap kafir kepada Allah Jalla subhanahu. Subhanallah barakallahu fikum. Sampai kisah cerita mereka yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Bagaimana khawarij amat sangat takut untuk terjatuh kepada yang haram, tetapi tidak takut untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Khabbab Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk dari sekian sahabat yang disembelih oleh mereka. Dalam perjalanan ketika menangkap Khabbab, dalam perjalanan Imam Ibn Katsirin rahimahullah menemukan barakallahu fikum korma di jalan. Diambil oleh satu orang khawarij ini. Diambil barakallahu fikum. Setelah diberitahu bahwa ini adalah kormanya milik orang Nasrani. Setelah itu dia datang minta maaf terhadap barakallahu fikum yang punya korma ini. Ditinggalkan. Takutnya rahimani wa rahimakumullah. Ketika dalam kondisi lapar, ada seorang dari khawarij yang sedang menggiring Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala an. Sedang menggiring barakallahu fikum. Ketemu dengan pohon. Lalu kemudian pohon korma diambil, naik. Diingatkan bahwa ini anda mengambilnya belum minta izin. Dianggap besar dosa ini. Lalu kemudian dia minta maaf. Coba perhatikan. Betapa ngeri dan takutnya kaum khawarij terhadap dosa rahimani wa rahimakumullah. Namun pada akhirnya dia menyembelih sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian bertemu dengan istrinya Khabbab dalam kondisi hamil barakallahu fikum. lalu disembelih rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan dikeluarkan janin yang ada di dalam perut itu. Nas'alullah salamat al-afiyah. Bagaimana kekejaman khawarij hafidhani wa hafidhakumullah. Fabarakallahu fikum. Abdullah ibnu Abbas mendatangi kem mereka. Kalau kita kan bisa, wah ini adalah yang kita harus jinakkan hatinya, yang kita harus ini, yang kita harus itu, ini kekuatan, ini hitungan. Tapi coba bagaimana sikap tegas dan tangkas para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di saat menghadapi kemungkaran barakallahu fikum, kemungkaran yang berbahaya, dan mereka tidak segan-segan untuk mengerahkan kekuatan setelah 4.000 dan rujuk 2.000 orang, tinggal 2.000 orang diperangi dengan kekuatan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa sifat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ruhama'u bainahum, adalah penyayang di antara mereka. Tidak kemudian sikap kasih sayang itu mendiamkan mereka terhadap satu kesalahan dan kekeliruan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan di saat dia menegur orang yang salah, saudaranya yang keliru, malah itu merupakan bentuk kasih sayang terhadap dirinya. Namun ingat, kasih sayang ini akan dibalik menjadi sebuah kesesatan atau kebencian oleh syaitan, rahimani wa rahimakumullah. Engkau dihinakan, engkau direndahkan, engkau barakallahu fikum, seperti yang kita sebutkan di awal, hawa nafsu akan bermain. Bermain barakallahu fikum, engkau direndahkan olehnya, engkau dan seterusnya. Setelah itu barakallahu fikum, hawa nafsu berpuasa. Anda tidak akan menerima, Anda menganggap bahwa ini celaan, apalagi kalau ada yang semisal dengan Anda bertemu dengan kekuatan jelek ini, lalu bersatu untuk menolak, untuk barakallahu fikum, untuk kemudian tidak menerima teguran dari temannya, nasihat dari temannya, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka disinilah barakallahu fikum yang kita maksudkan termasuk dalam satu kemerdekaan dan kemenangan. Bisa kita berhasil menumbangkan keinginan hawa nafsu di dalam hidup. Karena kalau kita terpengaruh banyak dengan hawa nafsu atau hawa nafsu orang lain, kita tidak mungkin akan istiqomah di atas jalan ini. Dengarkan ucapan Syaqiq al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Qala arba'atu asya min tariqil istiqamati. Qala rahimahullah, ada 4 perkara yang itu menjadi jalan seseorang itu istiqamah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Yang pertama, la yatruku amrallahi li syiddatin tanzilu bihi. Yang pertama, barakallahu fikum, dia tidak meninggalkan perintah Allah. Tidak pernah meninggalkan atau terbeti untuk meninggalkan perintah Allah. Disebabkan karena syiddah, malapetaka, ujian dan cobaan turun menghampiri dirinya. Dia tidak akan melanggar perintah Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dia terima dengan lapang dada. Dia pikul dengan penuh kesabaran beban derita di dalam hidupnya. La yatruku amrallahi li syiddatin tanzilu bihi. Dia tidak meninggalkan perintah Allah Jalla subhana sekecil apapun karena ada ujian dan malapetaka berat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau dulu sebelum kita mendapatkan hidayah, kita merdeka untuk mencari sesuap nasi. Kita merdeka, kita mengatakan kita tidak mau peduli jalur yang halal dan yang haram. Dan lampu merah dan lampu hijau ini tidak ada di depan kita, barakallahu fikum. Yang ada adalah hasil, yang ada adalah nilai. Sekarang setelah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita barakallahu fikum manhaj ini, menganugerahkan kita kemuliaan, kita bisa sadar dan mengetahui bahwa kita barakallahu fikum berada pada jalan yang salah dan keliru. Ketika kita menemukan dengan hidayah ini kita berada pada jalan yang salah dan keliru, kita segera mencabut diri daripadanya bitaufiqillahi jalla subhana. Bukankah termasuk kerugian bagi seseorang jika terus bertambah hidayah, bertambah umur, tanggung jawab bertambah, amanat dari Allah bertambah, semakin dekat dengan ajal kita ini, apa kemudian kita mundur selangkah demi selangkah, meninggalkan manhajul haq, meninggalkan dakwatus sunnah, meninggalkan barakallahu fikum hidayah ini, sedikit merangkak yang dulu kita mencabut diri daripadanya, kita coba mendekati, kita mencoba melangkah, merangkak terus demikian, wal iyadzu billah, kalau sampai kita keasikan dalam melaksanakan yang haram barakallahu fikum, lalu kemudian Allah tanamkan untuk berat kembali kepada al-haq, berat kembali kepada al-haq dan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Yang menakutkan dan mengerikan apabila kita sudah bertemu dengan Allah jalla wa'ala, bahwa orang yang melanggar konsekuensi ilmunya dan dia telah mengerti, lebih dahulu sebagaimana penyair disiksa dari penyembah berhala. Kata penyair tersebut, hafizani wa hafizakumullah, berat urusannya. Bukan hanya sekedar pertanggungjawaban di dunia, rahimani wa rahimakumullah, namun akan berangkat barakallahu fikum. Okay. Kalau kita membawa bekal pengorbanan, ternyata banyak campur baurnya dengan yang jelek juga ada, dan barakallahu fikum yang baik juga ada. Di saat saudara mengingatkan kita, saya barakallahu fikum menyampaikan ini karena saya bertemu dengan saudara-saudara kami ahlus sunnati wal jamaah di daerah-daerah yang sekarang melemah memegang prinsip manhajnya, melemah di dalam memegang prinsip dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Kenapa barakallahu fikum? Yang dulu di awal dia mengerti tentang prinsip dakwah ini, dia tegar, dia siap menerima segala beban resiko. Namun setelah lama-kelamaan, kemudian itu semakin berani barakallahu fikum mendekat kepada yang haram, mendekat kepada penyimpangan dan penyelisihan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya cinta barakallahu fikum karena Allah kepada mereka. Kita saling ingat mengingatkan, saling tegur sapa. Kalau ternyata kita terjatuh di dalam satu kekeliruan, kita segera kembali kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya langsungkan barakallahu fikum. Apa yang kita sebutkan tadi, dengan munculnya prinsip seperti itu, ini sangat berbahaya dalam perjalanan kita, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada akhirnya, yang perlu kita nasihati, kemudian dari sikap-sikapnya yang kita harus menjauh padanya, kita intim hidup bersamanya, barakallahu fikum. Kita tidak memiliki furqan lagi, tidak memiliki pemisah lagi. Kenapa? Karena buntut dari sikap meremehkan dan mengentengkan prinsip manhajul haq. Karena prinsip meremehkan dan mengentengkan apa yang itu semestinya kita harus segera mencabut diri. Kalau kita salah, segera bertaubat kepada Allah jalla wa'ala. Wababu taubah, pintu taubat itu amat sangat lebar, dibukakan oleh Allah jalla wa'ala. Selebar-lebarnya hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan sekali lagi, sikap lembeknya kita terhadap yang haram, sikap lembeknya kita terhadap sesuatu yang menyimpang dan menyelisihi, menyebabkan kita tidak lagi melaksanakan prinsip atau konsekuensi dari Islam. Al-bara'atu minasyirki wal Al-bara'atu minasyirki wal-bida'i wal-ma'asi wa ahlihima. Kita tidak memiliki kemampuan lagi untuk kemudian mewujudkan barakallahu fikum konsekuensi Islam ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk melakukan koreksian total rahimani wa rahimakumullah. Tidak apa-apa untuk ikhwan ya, hidupkan. Asal ini jangan ya. Ya. Ya memang alafu minkum suaranya sudah ya karena dari acara Bali 3 malam di Jember 2 malam di 1 malam di Surabaya kemudian 3 malam di Bau-Bau ya saya mohon maaf kalau suaranya serak rahimani wa rahimakumullah. Lakin min babil faedah. Ya. Saya berusaha untuk meluangkan kemampuan yang ada. Barakallahu fikum. Untuk kita sama-sama menyadari. Sampai kemudian. Sampai kepada puncaknya. Benar-benar kita ini berada dalam kemuliaan. Jangan dilepas. Jangan kemudian dianggap enteng dan remeh. Jangan kemudian dianggap nilainya tidak lagi besar di dalam hidup. Agar kita memposisikan nikmat dan hidayah ini di atas segala-galanya rahimani wa rahimakumullah. Di atas teman kita, di atas guru kita, di atas ustaz kita, di atas alim kita. Al-haqqu rahimani wa rahimakumullah ahabbu ilaina. Lebih kita cintai dari segala-galanya. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini yang menakutkan sekali lagi. Kalau sikap kita melemah ini menyebabkan kita tidak lagi bisa melaksanakan konsekuensi daripada Islam. Istislamu lillahi bittauhid wal inqiyalahu bittaati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Tidak memiliki kekuatan lagi barakallahu fikum. Kalau sudah tidak memiliki kekuatan lagi, khawatir sedikit demi sedikit kita menjauh dari langkah dan jalan salafunas salih ridwanullah alaihim ajmain. Khawatir bisa kita atau saya segenap ikhwani dan akhwati termasuk masuk dalam jaringan iblis laknatullah alaih menganggap teguran, menganggap nasihat bahwa itu adalah kebencian. Bahwa itu adalah barakallahu fikum sikap keras. Itu adalah sikap yang tidak kasih sayang lagi. Dan seterusnya. Jangan sampai ada ahlus sunnati wal jamaah menilai hal itu barakallahu fikum. Karena tidak ada yang benci terhadap sikap. Ingat mengingatkan. Nasihat menasihati. Barakallahu fikum. Tidak ada yang benci kecuali iblis laknatullah alaih. Jangan sampai kita ahlus sunnati wal jamaah masuk dalam perangkap iblis laknatullah alaih. Lalu kemudian menganggap sikap dinasihatkan, sikap ditegur sapa. Mungkin barakallahu fikum diperingatkan. Itu dianggap rahimani wa rahimakumullah adalah kehinaan, perendahan, kekerasan. Dan yang semisalnya hafidhani wa hafidhukumullah. Dengarkan konsekuensi Islam dan dengarkan sikap yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala para sahabat Nabi Ridwanul Alim ajma'in asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum dan mereka penyayang di antara mereka. Maka sesungguhnya bentuk kasih sayang yang dalam di saat saudara kita menarik kita tersungkur dalam lubang dia menarik kita. Terjebak dalam jeratan iblis. Dia membantu kita untuk melepaskannya. Ini semuanya. Merupakan bentuk kasih sayang. Kita masih mengingat. Hadis muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hamzah. Anas bin Malik. Radiyallahu ta'ala. An. Qala an-nabiyu alaihi salatu wassalam. La yu'minu ahadukum. Terus. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan sempurna iman, tidak dikatakan orang benar dalam beriman sampai kemudian dia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saya yakin kita atau saya tidak mungkin ridha untuk kemudian terjatuh dalam kesesatan. Dan saya tidak ridha kalau saudara saya terjatuh di dalam kesesatan. Namun ingat, bersamaan ketidakridhaan engkau dan usaha engkau untuk menyelamatkan saudara, di sana ada yang memantau musuh engkau dan musuh saudara engkau. Itulah iblis laknatullah alaih. Di dalam diri engkau, di dalam diri saudara engkau, ada juga pembantu dan penolong. Gerakan iblis itu, itulah hawa nafsu. Jikalau hawa nafsu bermain pada saudara yang kita tidak menginginkan dia tersesat, dia berat untuk menerima nasihat kita, dia berat untuk menerima bimbingan kita, kendati pun yang kita sampaikan adalah Al-Quran, walaupun yang kita sampaikan adalah hadis Nabi Yuna alaihissalatu wassalam, ini salah, ini keliru, itu haram. Apabila hawa nafsunya telah bermain, barakallahu fikum, maka berat baginya untuk melepaskan diri dari yang haram itu. Kita kembali kepada ucapan Syaqi Al-Balkhi rahimahullah. Pertama, seseorang akan menjadi istiqamah dan akan bisa keluar dari keistiqomahannya itu, yaitu meninggalkan perintah Allah di saat ujian malapetaka itu turun pada dirinya. La yatruku amrallah li siddatin tanzilu bihi. Jangan dia berbuat sesuatu melanggar, meninggalkan perintah Allah disebabkan karena ujian dan cobaan itu besar datang pada dirinya. Ahlus sunnati wal jamaah walhamdulillah, Allah Jalla wa'ala berikan kekuatan ilmu pada diri mereka sehingga mereka bisa menepis syubhat-syubhat yang datang menghampiri diri mereka, barakallahu fikum, yang melemahkan dia berprinsip di dalam manhaj. Dengan bahasa indah, barakallahu fikum, dia berusaha untuk mengerti dan mengetahui serta memberikan jawaban. Yang paling menakutkan, kalau sekiranya ujian itu datang dari pintu duniawi, rahimani wa rahimakumullah. Ujian itu datang dari pintu dunia, barakallahu fikum. Ini yang sangat menakutkan diri kita, ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun kita berada. Yang menakutkan dan yang mengerikan adalah pintu dunia ini, rahimani wa rahimakumullah. Tawaran akan datang kepada anda. Tawaran, barakallahu fikum, akan datang kepada anda, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya tawaran dunia ini datang, di belakang ada konsekuensi-konsekuensinya. Bahaya, melemahkan manhaj. Anda yang terdepan untuk menolak tawaran ini. Namun, seringkali kita tersungkur diri saya sendiri dan segenap ikhwani wa akhwati di hadapan yang hijau ini sering kita lemah, barakallahu fikum. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan para sahabat Nabi, mal faqru afsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kita perhatikan baik-baik sabda beliau. Beliau berucap di hadapan orang-orang kokoh agamanya, di hadapan orang yang mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah dan Rasulnya, bahkan mendapatkan posisi di dalam surga. Dengarkan kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di hadapan mereka, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan kemiskinan yang aku takutkan menghampiri kalian, walakin, tapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, antubsata lakumud dunya, dibentangkannya atas kalian dunia, dibentangkannya barakallahu fikum atas kalian dunia, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kira-kira kalau ditawarkan kepada kita, maukah kita bersabar di saat kita melihat di samping pondok ini atau di kota Kendari ada emas yang bergunung, orang berebutan, sabarkah engkau akan menjadi penonton? Ayo, kalau saya menjawab dengan kadar iman saya, ya, cetek-ceteknya ilmu saya akan menjawab, saya enggak akan sanggup. Rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya gunung-gunung barakallahu fikum semuanya emas, semua orang sedang berebutan, sanggupkah engkau bersabar untuk tidak kemudian melirik dan ikut andil padanya? Sekali lagi, berdasarkan iman yang ada pada diri saya tidak sanggup hanya menjadi penonton. Rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan ucapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku takutkan adalah antubsata lakumud dunya, dibentangkannya atas kalian dunia. Apa kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam setelah dunia dibentangkan? Fatanafasuha kama yatanafasuha, kalian akan berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka orang-orang kafir berlomba-lomba mengejarnya, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Ma'asyiral ikhwah, pesan dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inilah yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mungkin kita bisa menjawab syubhat yang datang, kita bisa menolaknya, kita bisa berbicara. Namun di saat barakallahu fikum dunia menghampiri kita, mulut ini dibungkam, tidak bisa lagi mengingkari yang haram, tidak bisa lagi berbicara terhadap penyimpangan dan penyelisihan, karena sudah dibungkam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fakma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali kita ini termasuk orang yang mendukung berbagai macam penyimpangan dan penyelisihan di atas manhajul haq. Rahimani wa rahimakumullah. Famin dhalik, terjadi barakallahu fikum tentunya di negeri Jawa terkait dengan pendidikan barakallahu fikum. Semoga di Sulawesi secara umum terbebas daripadanya barakallahu fikum. Kita mengetahui bagaimana pendidikan ulama ussalaf rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mereka barakallahu fikum dalam satu langkah dari langkah sahabat Nabi mendapatkan pendidikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat Nabi menerapkannya kepada yang keberikutnya, lalu menerapkannya kepada yang keberikutnya dengan pendidikan yang mulia dan agung yang merupakan warisan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita barakallahu fikum, hafidhani wa hafidhakumullah, melahirkan orang-orang besar berbarokah di dalam hidup mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Coba lihat, saya tidak jauh berpikir melihat barakallahu fikum bagaimana hasil dari pendidikan ulama-ulama yang ada di Yaman, yang mereka mengikuti langkah para pendahulu mereka rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat hasilnya barakallahu fikum. Antum melihat rahimani wa rahimakumullah bagaimana nilai dari pendidikan ulama itu sendiri. Kita semestinya ahlus sunnati wal jamaah merasa bangga dengan pendidikan yang kita ketahui dari langkah atau pendidikan ulama kita ahlus sunnati wal jamaah. Mungkin terkait dengan pendidikan para pendahulu kita yang soleh, dari lisan-lisan mereka kita mengetahuinya, lalu kemudian mereka wujudkan dan mereka buktikan barakallahu fikum mendidik umat di baitullah, di rumahnya Allah Jalla Subhanah. Dari mereka keluar masya Allah ustaz-ustaz kita yang membawa barokah ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita menyadari hal itu akan keistimewaan tersendiri yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala terhadap ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Mulai tergeser sistematika pendidikan itu hafidhani wa hafidhakumullah. Dunia dibukakan buat ahlu sunnati wal jamaah selebar-lebarnya. Dari sana sini anda bisa mengambilnya hafidhani wa hafidhakumullah. Dibukakan selebar-lebarnya. Subhanallah. Maka di saat ahlu sunnati wal jamaah melirik kepada tawaran-tawaran tersebut, melihat atau melirik terhadap kantong-kantong bantuan tersebut, tergeser sedikit demi sedikit sistematika pendidikan barakallahu fikum dengan berbagai alasan hafidhani wa hafidhakumullah. Dengan kasat mata kita tahu kalau ini penyimpangan dan penyelisihan. Kita tahu kalau ini adalah penyimpangan dan penyelisihan. Wal'iyadu billah. Sampai kemudian barakallahu fikum di Jawa. Lalu kemudian mendirikan pendidikan tertentu. Diimporlah kepada mereka syarat-syarat, pelajaran-pelajaran. Bahkan guru-guru sudah tidak bisa kita melakukan penyaringan barakallahu fikum. Karena syarat harus punya gelar ini, gelar itu. Tidak bisa kita melakukan penyaringan lagi. Tidak memiliki kemampuan. Di saat kita mencoba untuk meninggalkan sistem pendidikan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dari sisi guru, sudah tidak bisa lagi kita untuk melakukan barakallahu fikum koreksian yang penting dikejar oleh syarat. Dan dikejar barakallahu oleh kebutuhan. Lalu menerima hab wajab. Mencari siapapun. Yang penting menutupi lowongan ini. Dan bisa berjalan di atas syarat. Aduhai. Betapa murahnya hidayah ini barakallahu fikum. Betapa murahnya hidayah ini. Kok bisa ditukar dengan gampang dan mudah. Cuma tawaran dari kantong-kantong tersebut yang membawa dana bantuan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, tidak kemudian syarat pelajaran dikirim barakallahu fikum sampai ada pendidikan ilmu filsafat, pelajaran ilmu kalam, pelajaran barakallahu fikum TMP apa gantinya? PMP kan dulu PMP pelajarannya. Sekarang apa? PPKN disodorkan. Subhanallah. Kita tidak bisa kemampuan lagi untuk menolak. Imba kita terima. Lalu melakukan manipulasi padanya. Barakallahu fikum. Atau kita terima. Kita ajarkan. Karena ujian bahannya dari hal-hal itu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Bayangkan. Bagaimana murahnya manhaj ini. Bagaimana murahnya hidayah ini. Di hadapan teman-teman kita yang tega melelang kemuliaan berprinsip itu. Sudah tidak memiliki lagi kekuatan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tidakkah kita bersedih barakallahu fikum. Lalu apakah kita disuruh diam terhadap penyimpangan dan penyelewengan itu. Lalu kemudian dituduh orang keras. Dituduh orang ia kasar, dituduh orang tidak sayang, dan yang semisalnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala melindungi barakallahu fikum pendidikan di Pulau Sulawesi ini juga, agar jangan sampai terbawa dengan sistematika pendidikan yang kita sudah meninggalkannya dan banyak penyimpangan dan penyelisihan padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang kita maksudkan. Ini kesalahan fatal sesungguhnya di dalam memegang prinsip dakwah ini. Jelas kesalahan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Untuk kepentingan siapa engkau berbuat, wahai saudaraku ahlus sunnah? Kalau ingin membela dakwah ini dengan cara ini, bukan demikian langkah salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan demikian cara mereka memperjuangkan dakwah yang agung dan mulia ini. Mereka memperjuangkannya dengan kesucian barakallahu fikum. Mereka memperjuangkannya dengan kebenaran. Mereka memperjuangkannya dengan tetesan darah yang bebas dari perkara-perkara yang haram. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum. 20 tahun mungkin sekitar ya. 20 tahun awal dakwatus salafiyah di Indonesia ini. Kita melihat bagaimana sikap-sikap yang agung dan mulia yang diajarkan kita oleh ulama kita barakallahu fikum. Tentu di awalnya melalui tangan Umar Ja'far Umar Talib. Dia mendidik kita di atas kebenaran. Dan ini diakui oleh kita semuanya. Kita diikat dengan ulama kita. Benar-benar diikat barakallahu fikum. Tidak ada kita sebagai murid di saat itu. Benar-benar kita dididik. Dan tidak diikat dengan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Kita benar-benar diajak untuk berprinsip dengan manhajul haq. Diikat dengan para ulama. Bisa dia yang salah. Bisa dia yang keliru. Meninggalkan al-haq. Maka al-haqku ahabbu ilaina. Kebenaran itu lebih kita cintai. Kita cintai dia. Kalau kita menghitung jasa-jasa ya. Maka betapa besar jasanya Ja'far Umar Talib. Mengawali dakwah. Perjuangan besar. Melawan sururiyah. Melawan ikhwanul muslimi. Melawan jamaatul tabligh. Tampil sosok barakallahu fikum. Kenapa mereka berani bersikap? Karena di belakangnya. Atau dia berjalan bersama ulama-ulama. Sekarang yang masih hidup. Atau yang telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Ja'far Umar Talib membacakan karya-karya mereka. Untuk selamat ahlus sunnah wal jamaah. Dari paham sururiyah. Selamatkan dari ihya'ut turab dan gerakan-gerakannya barakallahu fikum benar-benar terselamatkan, diajak kita dan mengikat kita kepada barakallahu fikum ulama kita dan mengajak kita berpegang kepada al-haq di saat dia yang menyelisih al-haq, di saat dia yang keluar dari al-haq, kita barakallahu fikum lebih cinta kepada al-haq, lebih memilih kepada al-haq dan berjalan bersama ulama yang mentahdir dan memperingatkan Umar Ja'far. Ja'far Umar Talib hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wallahi, kita tidak pernah di majlis dia dan di majlis siapapun. Di majlis dia untuk kemudian mengangkat dirinya, menyanjung dirinya, memuji dirinya rahimani wa rahimakumullah. Karena tahu kalau bahasa menyanjung dirinya di majlis, mengangkat dirinya di majlis, ini adalah ajakan mengikat orang dengan dirinya. Barakallahu fikum. Yang kita dengar adalah pujian Syekhuna Mukbir rahimahullah terhadap Ja'far Umar Talib. Itu yang kita dengar. Syekh Mukbir rahimahullah memuji Ja'far yang dia tidak pernah memuji tentang dirinya menyanjung tentang dirinya, mengangkat dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka alhamdulillah, kalau sekiranya Ja'far itu jernih dan mendapatkan hidayah, sikap yang dianggap pengkhianat dari muridnya dianggap itu keberhasilannya sesungguhnya dalam mendidik ahlus sunnati wal jamaah. Namun itulah hawa nafsu telah berkuasa, tidak akan lagi berpikir jernih. Murid-murid yang dia didik di atas al-haq, lalu bersikap dengan sikap al-haq, cinta kepada al-haq, dianggap sebagai murid-murid pengkhianat. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Fanduru barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita butuh keistiqomahan. Kita khawatir generasi kita yang akan datang, puluhan tahun akan datang, lalu tidak lagi menemukan tentang kemurnian pendidikan ahlus sunnati wal jamaah. Itulah yang sangat menakutkan. Itulah yang sangat mengerikan. Karena mulai tergeser sedikit demi sedikit. Mulai tergeser sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Sampai kita tidak bisa bersikap apa, berbuat apa-apa lagi. Wallahi ya ikhwan. Terakhir sebelum keberangkatan, datang dari Depak tawaran 50 juta bantuan. Karena tidak ada pondok pesantren yang didaftarkan di pusat kecuali pondok pesantren yang kita miliki salafi. Datang. Subhanallah ya ikhwan. Ikhwanuna sibuk bermusyawarah. Saya di waktu itu di Bali, rahimani wa rahimah. Saya bilang musyawarah. Kita dikejar. Hari ini segera kumpul. Rap. Apa itu rap ya? Rencana anggaran belanja. Harus kumpul. Subhanallah. Coba. Rahimani wa rahimakumullah. Mereka sampai terheran-heran. Melihat kok kita menunda. Menunda. Karena teman-teman kita bermusyawarah. Khawatir dan menakutkan. Kalau nanti di belakang kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa di saat mereka mengajak kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an bermusyawarah dengan tanpa saya, Ustaz Imran ada di sana musyawarah sampai kemudian menyimpulkan menolak rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman kita di sana di depan, artinya muslimin, senang terhadap dakwah, ingin membantu. Terus maju. Subhanallah. Setelah mereka dalam musyawarah menyimpulkan tidak diambil, baru dibel saya. Mereka enggak berani ngomong kepada anggota depak. Ya sudah, bismillah. Barakallahu fikum, saya bel. Saya jelaskan kekhawatiran ikhwanuna di belakang hari nanti tidak bisa lagi berbuat. Kalau sekarang bisa menolak, bisa mengatakan tidak, bisa menutup pintu, bisa menutup keran. Bahasa mereka, ya Ustaz, coba buka kerannya sedikit saja. Buka kerannya ya Ustaz, sedikit saja. Wala ya akhi. Sudahlah, jangan aliran dari pondok ini. Biarkanlah dari pondok-pondok yang lain. Yang barakallahu fikum ingin dan tega membuka kerannya. Disuruh ini. Mau dana bos, syaratnya demikian. Kita berusaha walhamdulillah dalam satu kata dan kalimat untuk menolak tawaran itu bersama ikhwanuna. Sekarang kita bisa tegas. Bagaimana jika datang kemudian bantuan demi bantuan datang, lalu kemudian kami tidak punya prinsip lagi. Hancur dakwah ahlus sunnati wal jamaah yang ada barakallahu fikum di kota Sumbawa itu sendiri. Mereka heran, kenapa kok Ustaz tidak mau menerima bantuan itu? Kenapa? Semesta bertanya-tanya. Sementara pondok pesantren yang lain antum tahulah. Di sana ada grupnya Yazid, CS dan semisalnya. Berlomba-lomba. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau dari Depak itu kecil. Yang banyak itu dari Diknas. Wah, berlomba-lomba. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Subhanallah. Alhamdulillah mereka memahami. Yang bawah yang saya bel minta supaya mengebel ke atasan. Mereka paham. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sampai kemudian yang depak ini ingin mencarikan dana dari lain. Saya bilang cukuplah. Hasil perjuangan dan pengorbanan kami, biar kami nikmati sendiri. Biar kami menikmatinya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kekhawatiran di belakang hari. Kita tidak bisa lagi berucap. Tidak bisa lagi mengingkari tawaran-tawaran mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai ngamuk. Mereka ya akhwat. Marah. Di kantornya teman kita datang karena panggilan. Marah. Barakallahu fikum. Dengan penuh ketersinggungan. Tapi pada akhirnya. Maaf ya. Salam saya sama ustaz. Sudah marah demikian. Ikhwannya gemetaran. Marahnya yang bertugas. Barakallahu fikum. Mengurus pondok pesantren. Namun pada akhirnya. Ustaz Abdurrahman itu. Adik kelas saya dulu. Salam saya ya. Tidak ada sampai marah. Mencela, mencaci maki. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Semoga. Minta doa kepada ikhwani dan akhwati. Teman-teman kita yang sedang berjuang. Dengan memeras keringat. Menikmati hasil perjuangannya. Kita tanamkan. Masjid yang itu merupakan hasil keringat kalian. Ma'at ini yang merupakan hasil keringat kalian. Engkaulah yang akan memetiknya kelak. Pertama akan menjadi amal jariah. Rahimani wa rahimakumullah. Apabila engkau masuk ke liang lahat, sudah tidak ada lagi, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ini adalah amal jariah. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam membangun. Terkadang barakallahu fikum, ada tukangnya, kita jadi pelajar. Ada tukangnya, kita jadi tukangnya bersama santri. Pokoknya sudah kita berbuat dengan menanamkan. Ini adalah lumbung menabungnya ahlus sunnati wal jamaah. Kalau kita masih sanggup, kenapa kita harus meminta dan merendahkan diri kita di hadapan yang lain? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ma'asyiral ikhwah, ketakutan dan kekhawatiran kita barakallahu fikum di saat tidak mampu menghadapi ujian kekurangan. Mungkin orang mencela ya, karena tidak ada ijazah. Orang tidak punya semangat untuk memasukkan anaknya barakallahu fikum ke dalam ma'had kita. Alhamdulillah. Ya, yang ingin adalah orang-orang yang menginginkan akhirat barakallahu fikum. Yang menginginkan ijazah. Rahimani wa rahimakumullah. Tawaran seperti itu. Kalau kita ahlu sunnati wal jamaah. Lemah. Di dalam memegang prinsip. Dan tidak tahu cara bermain. Khawatir. Ya ahlu sunnati wal jamaah. Kita tidak memiliki kekuatan untuk memegang prinsip lagi. Perempuan datang ke ma'had Anda. Ingin mengoreksi. Anda tidak bisa lagi berbicara. Maaf, perempuan tidak boleh masuk ke sini. Bila barakallahu fikum, lelaki atau muslim yang tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, berpakaian-pakaian awam, datang, Anda tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Anda tidak bisa menegur. Anda tidak bisa berbicara. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Apalagi kalau tawaran-tawaran. Anda tidak bisa lagi menolak. Inilah yang menakutkan. Inilah yang mengerikan. Yang telah menimpa ikhwanuna. Kita berangkat ke negeri NTB. Mungkin negeri itu yang paling besar bantuan Ihya Uttura. Kita tidak mengerti. Ternyata mereka yang berlomba-lomba. Untuk kemudian membentuk pendidikan. Dari SD ke SMP ke SMA. Semuanya hancur lebur. Yang kita saksikan rahimani wa rahimakumullah. Karena syurut persyaratan yang diletakkan hafidhani wa hafidhakumullah. Maka saya mengingatkan. Segenap ikhwani dan akhwati fillah azzakumullah. Kita harus berbangga. Kita harus berbesar hati. Dengan kita masih diberikan oleh Allah Jalla wa'ala nikmat. Untuk menjalankan roda pendidikan. Di atas sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak ada padanya penyimpangan. Tidak ada padanya penyelisian. Kalau barokah yang kita inginkan di dalam dakwah ini. Kalau karunia Allah yang kita harapkan. sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau ridho Allah jalla wa ala yang kita inginkan, kedibukannya barakah oleh Allah yang kita maukan, maka kita harus mensucikan langkah-langkah kita ini barakallahu fikum. Kita harus mensucikan pendidikan yang kita lakukan, jangan sampai ada padanya penyimpangan dan penyelisihan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti ada saudara kita, ada teman kita membisikkan engkau sebagai ustaz, membisikkan engkau sebagai pembimbing dan pembina. Mungkin dia bergelar SAG, berbicara tentang pendidikan, memancing kita untuk berjalan seperti apa yang mereka maukan. Hati-hati, engkau akan meninggalkan manhaj ini. Engkau akan meninggalkan manhaj ini. Dan engkau akan meninggalkan hidayah ini. Wal'iyadzubillah. Kalau sampai dicabut oleh Allah Jalla Subhanah, satu persatu, anda salah, tidak mau bertaubat. Yang dulu, bila anda salah dan tidegur, jazakallahu khair. Semoga Allah memberkahi engkau. Engkau berterima kasih terhadap yang menegur engkau, barakallahu fikum. Namun di saat kemudian, engkau semakin banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan, berat bagi anda engkau untuk rujuk, berat bagi anda untuk bertaubat, berat bagi anda untuk mengakui diri salah. Maka ini satu nikmat, dicabut satu demi satu, dicabut, dicabut dan dicabut. Wal iyadzu billah, dalam kelas kesalahan fatal, mengerikan dan menakutkan, kita tidak bisa kembali lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Faman yahdihi, siapa lagi yang akan bisa memberikan hidayah setelah Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak ada. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kesalahan kecil yang dilakukan, menganggap bahwa itu akan menjadi penghancur. Di masa Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan kesalahan besar, kita melakukan kekeliruan besar, kita menganggap barakallahu fikum tidak berarti, tidak berguna atau tidak besar. Bahkan lebih jelek lagi kalau kita ahlus sunnati wal jamaah mencari bingkis untuk membingkis kesalahan ini. Apakah dengan dalil yang masih sumbang, atau mungkin dengan fatwa-fatwa para ulama, sudah terjatuh di dalam keliruan yang fatal dan besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ma'asyiral ikhwah, aduhai betapa pentingnya jujur di dalam memikul amanat dakwah ilallahi jalla subhanah. Aduhai betapa pentingnya keikhlasan untuk memikul amanat dakwah ilallahi jalla wa'ala. Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah orang yang sadiqin, adalah orang yang mukhlisin, adalah orang yang sabirin, orang-orang yang bersabar di dalam memikul amanat dakwah ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Fama'asyiral ikhwah wal akhwati hafidhani wa hafidhakumullah. Saya langsungkan ucapan Syaqiq al-Balkhi rahimahullah yang kedua. La yatrufuhu li syai'in min ad-dunya waqa'a fi yadihi. Dia tidak meninggalkan perintah Allah Jalla wa'ala disebabkan karena dunia yang jatuh di tangannya. Dia tidak meninggalkan perintah Allah Jalla subhanah karena dunia yang dia dapatkan, yang dia peroleh. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dia tidak melanggar larangan Allah Jalla subhanah. Dia tidak meninggalkan perintah Allah Jalla wa'ala. Dia tidak menganggap enteng perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena dunia waqa'a fi yadihi, dia peroleh dan dia dapatkan. Yang ketiga, termasuk dari sebab istiqamah di atas jalan al-haq, la ya'malu bihawa ahadin wa la ya'malu bihawa nafsihi. Dia tidak berucap, dia tidak berbuat, dia tidak bergerak, dia tidak berjuang untuk membela kepentingan hawa nafsu siapapun. dan juga tidak berjuang, tidak membela atau berbuat karena kepentingan hawa nafsunya sendiri. Kata Syafiq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, la ya'malu li hawa ahadin wa la ya'malu li hawa nafsihi. Dia tidak berbuat, dia tidak beramal, dia tidak berjuang, dia tidak bergerak karena membela kepentingan hawa nafsu orang lain atau barakallahu fikum hawa nafsunya sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah. Pemberitahuan yang amat sangat berguna. Kita ini adalah manusia biasa. Saya, segenap ikhwani dan akhwati, punya hawa nafsu masing-masing. Sungguh barakallahu fikum, amat sangat mulia di saat kita berhasil menundukkan hawa nafsu ini dan menjadi orang yang menang. Jangan sampai kemenangan kita untuk menundukkan hawa nafsu kita ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk memperjuangkan hawa nafsunya barakallahu fikum, sehingga kita tidak punya kekuatan lagi, tidak punya keistiqomahan lagi, kita bimbang, kita ragu, sampai kemudian kita bersikap dengan sikap yang jelek. Kita tahu kalau ini dusta, lalu kita angkat-angkat di permukaan. Dari mana kalau bukan karena hawa nafsu diri engkau, antum engkau membela hawa nafsu orang lain. Hati-hati, kita tidak akan memiliki keistiqomahan dan kekuatan untuk berpegang di atas manhajul haq di saat kita terjatuh di dalam membela hawa nafsu orang lain dan membela hawa nafsu kita sendiri. Mungkin tadinya kita orang yang taat, bisa berjuang, bisa mengatakan salah, bisa mengatakan menang. Kita memperjuangkan, kita berjuang melawan hawa nafsu kita, kita menang. Lalu kemudian setan tidak akan berhenti untuk kemudian merayu dan menggoda engkau. Akan memanfaatkan hawa nafsu orang lain untuk memancing hawa nafsu engkau. Kalau sekiranya ketemu, engkau akan membela kepentingan hawa nafsu orang lain. Hafidhani wa hafidhakumullah. Engkau bimbang lagi. Yang tadinya engkau istiqamah, engkau bimbang rahimani wa rahimakumullah. Engkau tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kemampuan lagi untuk kemudian memperjuangkan apa yang engkau ketahui dan untuk mengatakan salah apa yang engkau ketahui salah. Lemah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wal ikhwah, ayuhal ikhwah wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kita ini punya hawa nafsu masing-masing. Kita dituntut oleh Allah untuk bisa menang menundukkan hawa nafsu ini. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan barakallahu fikum dirinya. Sungguh telah beruntung kaum mukminin. Mukminin itu adalah barisan orang-orang yang menang melawan hawa nafsunya dalam bentuk ketaatan kepada Allah jalla subhanahu. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah jalla subhanahu. Maka jangan sekali-kali kemenangan ini kemudian menjadi sebuah kerendahan. Engkau terjatuh di dalam berbuat, beramal, berkata, bersikap, menulis dan seterusnya untuk membela kepentingan hawa nafsu orang lain. Anda rendah hidupnya, Anda salah, Anda berkorban pada pengorbanan yang salah dan keliru. Engkau sudah menang dari hawa nafsu engkau, kok malah engkau harus membela keinginan hawa nafsu orang lain. Engkau tidak punya kekuatan lagi untuk mempertahankan diri di atas manhajul haq ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Syafiq Al-Balkhi rahimahullah menjelaskan kepada kita, termasuk yang akan menodai keistiqomahan kita di atas al-haq ini, di saat kita berbuat dan beramal membela kepentingan hawa nafsu orang lain. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, tidak ada tempat kita rujuk dan kembali untuk mengokohkan kailnya kita menggantung diri ini, kecuali ulama-ulama yang dipersiapkan oleh Allahu Jalla Subhanah untuk membela agamanya sepanjang masa. Barakallahu fikum. Kita harus bergabung bersama mereka. Kita harus menerima bimbingan mereka. Mereka adalah orang yang memang telah dipilih oleh Allahu Jalla wa'ala untuk menjaga agamanya, melindungi agamanya. Barakallahu fikum. Membuka mata-mata yang buta dengan kesesatan, dan menghidupkan hati-hati yang sudah mati dengan kekufuran dan kesesatan. Mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewarisnya para nabi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kapan saja melepaskan diri kita dari bimbingan ulama tersebut, kapan saja kita bermain barakallahu fikum bersama ulama tersebut, maka disinilah pintu kesesatan itu akan lebih dekat dari pintu keselamatan. Ketahuilah barakallahu fikum, sebelum kita lahir ke dunia ini, saya dan segenap ikhwani mungkin, ulama-ulama yang hidup sekarang, para pembela-pembela sunnah, sudah menjadi pembela sunnah sebelum lahirnya kita. Kita bercimpung dalam dosa dan kemaksiatan, dari satu lubang ke lubang yang lain, terjatuh di dalam kesesatan. Barakallahu fikum. Sampai kemudian kita diperkenalkan dengan dakwah ini, para ulama itu istiqamah dalam membela kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin kedua orang tua kita belum menikah, mereka sudah menjadi ulama-ulama besar, pejuang dan pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sampai kita melepaskan diri dengan mereka, kita barakallahu fikum tidak mau menerima ucapan mereka, atau kita mengkebiri ulama dengan berbagai bahasa-bahasa yang menipu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum. Ini tanda bahwa kita tidak akan menjadi istiqamah di tengah jalan. Sebentar lagi Anda bergabung dengan orang yang mencela alim ulama itu. Sebentar lagi Anda akan bergabung dengan orang yang benci kepada alim tersebut. Sebentar lagi Anda akan berjuang dan merapatkan barisan dengan mereka-mereka yang Anda tahu salah di dalam mensikapi dakwatus salafiyah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini mara bahaya yang sangat laten di saat kita meninggalkan ulama ahlus sunnati wal jamaah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Benar, ucapan mereka bukan wahyu. Benar, mereka adalah bukan para nabi dan rasul yang maksum dari kesalahan. Benar, mereka bukan orang yang akan menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Lakin kalau ucapannya tidak menyelisih al-haq, ucapannya tidak menyelisih Al-Quran dan sunnah, ucapannya adalah benar, apa tanggapan Anda? Apa sikap Anda? Apa yang harus Anda perbuat jikalau ucapan alim itu benar sesuai dengan al-haq dan tidak menyelisih Al-Quran dan sunnah? Hafidhani wa hafidhakumullah. Apa kata Anda? Apa yang Anda maukan dengan kalimat ini? Ulama itu bukan orang maksum. Ulama itu bukan nabi. Apa yang Anda maukan dengan kalimat ini? Kalau Anda ingin membela al-haq, bukan demikian caranya ulama ussalaf membela kebenaran dengan mencaci maki ulama-ulama sunnah. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang kau bela dengan kalimat ini, dengan kata ini, kecuali al-batil wa ahlul batil. Kebatilan dan ahlul batil, itulah yang kau bela. Hafidhani wa hafidhakumullah. Apalagi kalau sampai ulama dituduh mutasyaddid, orang keras. Ulama dituduh barakallahu fikum, orang yang tadi mutasyaddid, keras. Ittaqillah ya akhi fillah. Ittaqillah. Madza turidu bihadzal qaul? Apa yang Anda maukan dengan ucapan ini? Turidu nusratan lil haqqi am nusratan lil batil? Apakah Anda inginkan dengan ucapan ini membela kebenaran atau barakallahu fi membela barakallahu fikum kebatilan? Anda mengatakan ulama itu bukan wah, ucapannya bukan wahyu di saat dia berbicara dan membimbing. Keluar ucapan Anda ini di saat sang ulama barakallahu fikum mengarahkan menuju keselamatan, Anda tampil kemudian mengatakan ulama itu tidak menjamin masuk ke dalam surga. La yalzimuni, tidak mengharuskan saya mengambil ucapan alim ini karena dia bukan bukan nabi, ucapannya bukan wahyu. Fattaqillah ya abdallah, Anda takut kepada Allah jalla subhanahu. Anda ini membela kebatilan dan ahlul batil, bukan membela kebenaran dan ahlul haqq. Ittaqillah, ucapan ini bukan barakallahu fikum membela rahimani wa rahimakumullah kebenaran, tetapi membela kebatilan dan ahlul batil. Saya takut kalau di sini juga ada kalimat-kalimat sumbang, karena saya mendengar di Bali, mendengar juga barakallahu fikum di Jawa, kalimat-kalimat sumbang yang disebutkan sekitar bagaimana mensikapi ulama hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau engkau menginginkan kebenaran dengan ucapan ini, bukan demikian cara membela kebenaran ya akhi, wahai saudaraku. Bukan demikian cara membela kebenaran barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, beratnya kita untuk istiqamah di saat kita berbuat karena membela hawa nafsu orang lain atau membela hawa nafsu kita atau diri kita sendiri. Ulama kita kebiri, bimbingannya kita ragukan barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya dan terakhir, ucapan daripada Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, ya'malu bil kitabi was sunnati. Dia beramal dengan Al-Kitab dan dengan sunnah, kata barakallahu fikum beliau. Termasuk dari pintu istiqamah, yaitu kita beramal atas Al-Kitab dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sering mungkin kita menemukan di saat ada bimbingan ulama barakallahu fikum, dimentahkan, itu loh tidak ada dalilnya. Mana Al-Quran, mana As-Sunnah? Ya akhi, kenapa kok Anda itu sedemikian cetek akalnya berpikir tentang persoalan dalil barakallahu fikum? Kalau sekiranya Anda berbicara, fulan ini pendusta, fulan pendusta, ternyata benar, bukankah Anda punya dalil di dalam berucap? Kenapa sekarang Anda menuntut dalil? Mana sih Al-Quran dan Sunnah? Ulama bukan dalil. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Wattaqillah. Ini pintu barakallahu fikum az-zaig. Pintu kesesatan. Hati-hati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jikalau seseorang berbicara tentang ada buktinya penyimpangan dan kesalahan seseorang, maka itu namanya al-haq. Ucapannya itu adalah al-haq. Dan wajib kita berjalan bersama al-haq. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ketika kita menolaknya, ketika kita mengkebiri ucapan ini dengan berbagai bahasa yang manis, maka ini maknanya barakallahu fikum, engkau telah menolak al-haq rahimani wa rahimakumullah. Engkau telah menolak al-haq. Tabarakallahu fikum. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita sudah bodoh ahlus sunnah wal jamaah. Saya mengatakan bodoh. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Jangan sampai kita dipermainkan lagi. Kita punya alim ulama. Dan tempat mengembalikan. Kok malah tempat kita mengembalikan. Lalu dikibiri. Lalu kemudian dipermainkan. Jangan sekali-kali barakallahu fikum. Ini pintu yang berbahaya. Saya nasihatkan buat diri saya sendiri. Sudah terlalu banyak penyimpangan. Siapa dari mana kita mengetahui penyimpangan Abul Hasan. Barakallahu fikum al-Misri di Yaman. Dari mana? Dari lisan ulama yang masih hidup di tengah kita. Kita menerima barakallahu fikum hasil tahdiran mereka dan jarah mereka. Muncul Ali Hasan, Ali Abdul Hamid. Mereka yang tampil membongkar kesesatan. Kalau sekiranya tampak mereka barakallahu fikum, tentu setelah Allah kita akan terbawa barakallahu fikum. Yang membongkar sekarang kesalahan-kesalahan doktor dari Ibrahim Ar-Ruhaili, ulama-ulama kita yang masih hidup bersama kita ini barakallahu fikum. Kalau tidak, mungkin kita akan terbawa dengan pemikirannya yang berbahaya. Kita terima semuanya itu. Namun tatkala ulama ini berbicara tentang diri kita, kita tidak menerima. Berbicara tentang guru kita, kita tidak menerima. Di mana kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sikap yang adil terhadap ulama yang telah berjuang agama Allah Jalla Subhanah. Dipuji perjuangannya oleh ulama kibar di masanya. Seperti Syekh Ibn Ubad. Wa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wa Syekh Ibn Utaymin. Wa Syekh Barakallahu Fikum Muqbir Rahimahullah. Tidak hentinya dari lisannya. Memuji perjuangan ulama sekarang. Yang masih hidup bersama kita. Hafidhani. Wa hafidhakumullahu jami'an. Berarti ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Dari langkah, sikap, ucapan, kata-kata, tulisan-tulisan kita. Agar kita melakukan koreksian. Kita ini membela kebenaran. Atau membela individu orang. Atau hawa nafsu orang. Kalau sampai bukan ini langkah membela kebenaran. Berarti kepentingan orang lain yang kita bela. Tub ilallah. Segera engkau bertaubat kepada Allah. Kembali kepada jalan Allahu Jalla Subhanah. Berangkat bersama ulama'una. Berangkat bersama mereka yang telah dipilih oleh Allahu Jalla wa'ala. Untuk membela dan memperjuangkan agama Allahu Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fa'ansahu nafsi wa iyyakum. Karena besarnya barakallahu fikum keistiqamahan. Ujian demi ujian sama yang menerima kami yang ada di Sumbawa dan saudara kami yang ada datang syubhat, datang barakallahu fikum dunia itu berbahaya rahimani wa rahimakumullah. Kita butuh kekuatan untuk bisa menjawab syubhat ini. Kita butuh kekuatan untuk menjawab fitnah syahwat ini. Kita akan sampaikan barakallahu fikum ucapan al-imam As-Sa'di dalam bait syairnya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin barakallahu fikum ini yang bisa kita sampaikan pada sesi pertama ini. Dan tentunya kita berharap untuk kemudian kita bisa melangsungkan sesi yang keduanya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.